Baik Mitra Bisnis, kembali lagi bersama Bang Kavi Kurnia dan saya Dona Oriza di Kavis Break. Terima kasih Anda yang sudah mendengarkan melalui streamer pasfm.com atau channel 505 Indovision ya. Baik, topik kita memang goal marketing nih. Nah, dikaitkan lagi kepada Anda, apakah secara pribadi atau secara perusahaan sudah melakukan gaul-gaulnya marketing belum nih untuk menyukseskan bisnis Anda? Karena gini juga Bang, kalau tadi udah disebutkan medianya sebenarnya sekarang bisa perusahaan-perusahaan tuh bisa lah pakai social media. Tapi ada juga loh Bang yang mungkin masih belum melek internet dan menganggap, aduh Facebook apaan sih, Twitter apaan sih, gak bisa buat jualan perusahaan gue gitu, gimana Bang? Ya itu artinya dia akan membatasi pergaulan. Kalau saya mungkin prinsip saya adalah kalau kita bisa bergaul sama semua orang dan bisa menjangkau semua orang, kenapa harus dibatasin gitu? Kenapa sih kita harus membatasi pergaulan kita? Okay. Ini poinnya ya. Dan misalnya ya, kita bisa melihat ya bagaimana pedagang-pedagang kecil gitu loh, pedagang-pedagang UKM gitu ya, itu seringkali memiliki kemampuan kemampuan yang sangat luar biasa dalam pergaulan. Misalnya kalau kita bergaul misalnya apa sih ya, contoh misalnya ramah gitu loh. Sehingga orang terkesan dengan keramahannya gitu loh. Nah itu kan ramahnya seringkali adalah ramahnya pedagang, ramah yang tidak dibuat-buat gitu. Tulus gitu ya, ramahnya tulus gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya ada teman saya mengatakan, wah saya senang sekali pergi makan ke restoran itu. Kenapa? Wah ya habis pelayan-pelayannya sopan-sopan, ramah-ramah gitu loh. Dan selalu meninggalkan kesan yang sangat luar biasa. Wah. Jadi kan itu, dan kalau dia datang misalnya ya, dia bilang semua memanggil dengan nama saya, seolah gaul banget gitu loh. Kenapa? Karena ada satu keakrapan ya. Jadi besok lagi pasti orang-orang yang macam gini bawa satu RT ya tuh. Makan bareng di situ ya Bang. Iya. Dan begini, kalau misalnya ya seseorang itu sampai sedemikian terkesan gitu loh. Dan dia merasa, weh gila semua orang ini. Dia kan sering bawa temannya gitu loh. Dan begitu dia bawa temannya, semua bilang, waduh selamat sore pak ini, selamat sore. Wah, wow, sampai temannya pas bilang, gile semuanya kenal lu ya. Mantap-mantap, bisa tidur ya. Kita kedatangan penelpon nih dari Semarang nih, Pak Rahmat ya. Selamat sore Pak Rahmat. Ya. Oh Pak Ahmad, iya deh, tambahan R ya Pak di depan. Iya. Silakan Pak. Dengan Bang Kavi Pak Ahmad. Begitu. Berarti kita juga perlu itu Bang ya, apa gabung dengan komunitas ya. Kalau kita gabung dengan apa dengan komunitas hanya untuk upaya memasarkan gitu ya. Gimana cara memenangi persaingan yang tiap orang punya pikiran kayak gitu, terjun di komunitas hanya untuk marketing gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Nah kan ini yang menarik sekali ya. Emangnya lo aja yang punya pikiran begitu, orang lain juga punya gitu. Jadi kalau Anda punya ide gitu loh, jangan berpikir ide Anda aman gitu loh. Emangnya lo aja yang bisa punya ide gitu, orang lain juga bisa gitu. Jadi dan tapi kadang-kadang kan orang selalu juga kalau bersikap defensif gitu loh. Anda harus melakukan ini, udah tuh gue udah jalanin gitu loh. Anda harus melakukan ini, itu udah juga gitu loh. Jadi ada seperti itu. Tapi kan menjalaninya kan mungkin bisa aja menjalaninya dengan cara yang lazim atau asal aja dijalanin gitu loh. Jadi misalnya gini, wah lu kayaknya harus pasang spanduk gitu di depan toko lu. Udah kan gua udah masang mas spanduknya gitu loh. Ya tapi kita lihat lagi, spanduknya asal aja, gak menarik, gak interesting gitu loh. Jadi orang kan juga gak tertarik-tarik amat gitu loh. Jadi Anda harus melihat ya bahwa kalau Anda gaul ya, you are speaking at the same language gitu loh. Kadang-kadang kita kan ada orang yang ini ya kita pergi ke satu tempat, ke toko atau kemana, terus udah gitu banyak anak-anak muda bilang, ah gue gak mau, gak betah. Kenapa? Orangnya jadul banget ya. Jadi pergaulan itu membutuhkan suatu interface gitu. Hmm. Bahwa kita harus saling memberikan aksi dan reaksi gitu loh. Yang pas gitu loh, gak bisa. Atau kadang-kadang kita ketemu orang, ini orang ngomongnya apa sih, gue gak ngerti gitu loh. Ya kenapa kita tidak berada di same wavelength gitu loh. Karena dia mungkin produk generasi sekian, kita produk generasi sekian gitu loh. Gak nyambung gitu loh. Nah, gaul ini menjadi suatu kata kunci karena Anda bisa melihat bahwa sebenarnya yang bisa dicapai kalau Anda punya status gaul gitu loh kan, itu luar biasa. Dan kalau Anda gaul gitu kan ya, Anda pasti diundang kemana-mana gitu loh. Kalau Anda gak gaul gitu loh, gak beredar gitu loh, Anda gak diundang kemana-mana gitu loh. Mm-hmm. Gitu. Oke gitu Pak Ahmad ya. Tapi tadi udah salah satu cara benar untuk bergaul, terjun ke komunitas-komunitas gitu ya Bang. Iya, jadi Anda harus jadi punya komunitas. Dan kalau Anda dikagumi, kalau Anda dalam pergaulan, Anda adalah role model, Anda mentor misalnya, Anda akan bisa punya pengikut. Gitu kan, Anda bisa punya pengikut dan pengikut Anda banyak gitu loh. Sehingga dalam hal melakukan marketing itu akan menjadi jauh lebih mudah, karena berkat oleh mereka-mereka itu. Oke. Gitu loh, yang memang menjadi pengikut-pengikut Anda, fans Anda gitu loh, yang setia sama Anda. Oke, ayo Pak Ahmad, siap dikenal di komunitasnya supaya dagangannya laku. Dan itu berarti udah sukses gaul marketingnya ya. Kita akan lanjut lagi di sesi berikut. Silahkan Anda yang mau bertanya ke Bang Kavi boleh SMS saja di 0816924924 atau telepon di 0216339160 atau boleh juga untuk Anda di luar Jakarta bebas pulsa ya di 0800 10 Pas FM. Nah, kami akan segera kembali.